Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita dengarkan bagaimana keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan kisah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sebutkan atau kita dengarkan bagaimana perjuangan, bagaimana penjagaan Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah, ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah, Abu Thalib mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela, bahkan dia rela untuk mengeluarkan hartanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela melindungi Nabi dengan jiwanya. Dia rela juga, dia kerahkan apa yang dia mampu dari harta, keluarga, kedudukan, jabatan. Namun dalam keadaan seperti itu, perjuangan yang begitu besar, dan Abu Thalib tahu akan benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu hal yang menyebabkan dia tidak mau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, Nawal? Kenapa beliau tidak mau? Apa alasan Abu Thalib enggak mau ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu kebenaran, dia tahu al-haq, bahkan dia memperjuangkan, rela dia. Naam. Dia tidak rela, tidak suka untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, dan dia enggak suka kalau agama yang dia anut, agama nenek moyang ini dikatakan agama yang batil. Nah, maka dari apa yang didapatkan dari kisah Abu Thalib tersebut, diambil faedah bahwasannya seberapapun besar perjuangan seorang, namun ketika dia tidak mau mengikuti al-haq, dia tahu al-haq, dia cinta sama al-haq dan cinta kepada ahlul haq, maka itu sia-sia. Dikatakan itu sia-sia. Ini adalah pelajaran yang besar, yang berharga. Contoh yang jelas, yang gamblang, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan ya oleh beliau rahimahullah bahwasannya orang-orang yang enggak mau ikut kepada al-haq itu ya dikarenakan li ajli ghardi min aghradi dunya, tujuannya adalah karena ya karena dunia, ya nanti kalau saya ikut bagaimana kedudukan saya, bagaimana saya di pandang oleh masyarakat. Ya saya tahu itu kebenaran, saya juga cinta. Cuman karena tujuan-tujuan dunia, ya akhirnya dia tidak mau mengikuti al-haq tersebut. Naam. Kemudian kita baca qala rahimallahu taala wa mimma waqa aidan, dan dari yang terjadi pula ya, termasuk yang terjadi pula ya, kisatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu wa ma'ahum lamma qara'a suratan najmi bihadratihim. Naam. Kata beliau rahimallah, yang termasuk ya kisah pula yang terjadi bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Yang mana ya ketika itu dihadiri oleh kaumnya. Naam. Ketika Nabi membaca surat An-Najm. Falamma wasala ila qawlihi afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata thalithatal ukhra. Naam. Ketika sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, apa ra'aitumul lata wal 'uzza, bagaimana pandangan kalian terhadap Lata dan Uzza, wa manata thalithatal ukhra, dan manat tiga dari yang lain. Sampai ayat itu ya, al-syaitan fi tilawatihi, syaitan ya bersuara, mengucapkan pula ya suara dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan syaitan? Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu adalah gharanik, malaikat-malaikat yang mulia, kata mereka. Dan syafaat mereka kami harapkan. Wa dhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Mereka mengira bahwasannya yang mengatakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai afara'atimul lata wal 'uzza wa manata thalithatal ukhra. Tiba-tiba syaitan ya bersuara, itu adalah malaikat-malaikat yang agung, dan syafaat mereka itu yang kami harapkan. Sehingga mereka, orang-orang yang mendengar, mengira bahwasannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Fa farihu bidzalika farhan syadidan, maka mereka ya menjadi senang, dengan bergembira, sangat gembira. wa talaqqaha saghir wal kabiru minhum. Nah, diterima oleh orang baik dari yang kecil maupun yang besar. Semua menerima. Nah. Wa qalu kalaman ma'nahu, ya. Mereka mengatakan dengan perkataan yang maknanya, kata mereka, hada alladhi nuridu, ini yang kami mau. Nahdu nukirru annallaha huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir lil umur. Kami, kata orang-orang musyrik ketika itu, kami tahu, kami juga yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat Al-Khaliq yang mencipta, Ar-Razik yang mengatur, memberi rezeki, Al-Mudabbir lil umur, mengatur segala perkara. Jadi orang-orang musyrik ketika itu mereka meyakini yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur itu Allah. Namun, ya, mereka minta kepada berhala-berhala mereka, disebutkan seperti Lata, Uzza, Manat, nah, itu dalam rangka untuk mencari syafaat saja. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu, ya, syaitan tiba-tiba bersuara. Naam. Walakin nuridu syafa'ataha indahu. Namun, ya, maksud kami cuman pingin syafaat di sisi mereka saja, itu saja. Kami percaya Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur, kami percaya. Cuman apa yang kami lakukan ini cuman kami pingin syafaat dari mereka. Fa idza aqarra bidzalika falaisa bainana wa bainahu ay khilafi ayu khilafin. Fa idza aqarra bidzalika, ketika Muhammad ya mengucapkan yang demikian itu, ya sudah, falaisa bainana wa bainahu ayul khilaf, enggak ada perselisihan antara kita. Berarti sama. Nah. Ini yang membuat mereka senang ketika mendengar suara tadi. Ini yang membuat mereka senang. Ya sudah, enggak ada khilaf, sudah. Sudah sama kita. Wastamarra Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus membacanya. Nah, menyelesaikan surat ayat dalam surat An-Najm tersebut. Falamma balagha sajadata sajada wa sajadu ma'ahu. Ketika sampai ya bacaan sajadah, Nabi sujud dan mereka juga sujud sama Nabi, bareng, sama. Karena mereka sudah sepakat. Wa sya'al khabaru annahu sidakun. Maka tersebar setelah itu, tersebar berita bahwasannya ini ya benar khabar tersebut. Falamma dzukira dzalika li Rasul sallallahu alaihi wasallam khafa ayyakuna qalahu fa khafa minallah khaufan adzima. Namun ketika diingatkan, disebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung khauf, takut, dengan takut yang sangat. Nah, karena Nabi enggak merasa mengucapkan seperti itu. Nabi enggak merasa mengucapkan seperti itu. Kok tiba-tiba, ya, orang-orang yang mendengarkan mengatakan Nabi yang mengucapkan. Makanya disampaikan, Rasul, Anda telah mengucapkan demikian. Makanya Nabi langsung takut, khawatir. Hatta anzalallahu alaihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rusulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Naam. Ila qawlihi azabun yawmin aqim. Sampai Tidaklah wa ma arsalna min qablika mir rasul. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau dan tidak pula nabi kecuali apabila mereka sedang membaca, syaitan ikut dalam bacaan mereka. Syaitan ikut nimbrung bacaannya. Nah, sampai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Had tersebut, adabun adabu yaumin aqim, azab pada hari yang sulit, susah. Jadi demikianlah ya, syaitan ketika disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat dari ayat dari surat An-Najm, tiba-tiba syaitan ikut bersuara. Nah, dan ini ayat ini membantah bahwasannya itu adalah perkataan Nabi. Bukan, itu adalah perkataannya syaitan. Ayat ini sebagai bantahan. Oh, ada yang terlewat tadi ya. Falamma balagha sajada wa sajadu ma'ahu. Dari situ ya, ada yang terlewat tadi. Ketika ya sampai ayat sajadah, Nabi sujud dan mereka juga sujud. Wa sya'al khabar annahum safu hatta innal khabar wasala ila sahabati al sahabatil ladina bil habasyah. Maka tersebar khabar ya. Tersebar khabar bahwasannya mereka ikut bergabung sudah. Sudah tidak ada pertikaian, perselisihan lagi. Hatta innal khabar, sampai khabar itu tersebar sampai ya didengar oleh sahabat-sahabat yang mereka itu berhijrah ke Habasyah. Sampai tersebar. Naam. Farakibu bil bahri raji'ina, maka mereka karena melihat mendengar khabar bahwasannya mereka sudah ikut gabung, sudah tidak ada perselisihan pertikaian ya, sudah orang-orang yang tadinya berhijrah mereka ya bersegera untuk naik bahtera pulang ke kampung halamannya, balik lagi ke Makkah. Lidhonnihim, alasannya karena mereka mengira anna dzalika shidqun, bahwasannya khabar itu benar. Bahwasannya itu khabarnya benar. Nah. Falamma dzikra dzalik li Rasul sallallahu alaihi wasallam khafa ayyakuna qalahu. Namun ketika disebutkan ya apa yang mereka dengar disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun khawatir, takut. Karena Nabi enggak merasa membaca, enggak merasa mengucapkan seperti itu. Nah, maka dibantah ya, Allah turunkan ayatnya di dalam surat Al-Hajj. Nah, maka beliau rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan kisah ini beliau ingin memberitahu kepada kita. Apa faedahnya? Faman arafa hadil kisata wa arafa ma'alaihi musyriku dal yawma. Siapa yang paham, yang tahu tentang kisah ini, dan tahu apa yang mereka orang-orang musyrik pada hari ini yakini, wa maqalahu wa yaqulu ulama'uhum, dan apa yang dikatakan oleh Rasul, wa yaquluhu ulama'uhum, dan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka orang-orang musyrik. Siapa yang paham, yang tahu ya terkait kisah yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan kisah ya orang-orang musyrik ketika itu ikut sujud ketika Nabi membaca surat ayat dari di dalam surat An-Najm. Kemudian disebutkan di situ kisahnya. Sehingga kata beliau, siapa yang paham, yang tahu tentang kisah ini, ya, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka, sehingga, ya, bisa kita tahu bahwasannya, ya, ketika kebenaran sudah nampak, syaitan itu berusaha, kebenaran sudah nampak, sudah jelas, syaitan itu berusaha untuk menyamarkan kebenaran yang sudah jelas. Ya disamarkan. Sudah jelas apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ya syaitan berusaha untuk menyamarkan. Demikian pula ya orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini yang dikatakan mereka alimnya, orang yang memiliki kecerdasan, kepintaran. Nah, mereka berusaha untuk mengkaburkan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah terang. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Walam yumayyizu bainal Islam alladzi ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya, mereka tidak mau menjelaskan, menerangkan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang dibawa Nabi itu seperti ini, nah, tidak mau diterangkan. Wa baina din Quraisy alladzi arsalahullah rasulahu yundiruhum anhu wa huwa asyirkul akbar fa'abadahullah, dan agamanya orang-orang Quraisy. Keyakinannya orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy ketika itu, yang dengan keyakinan yang mereka yakini, agama yang mereka anut, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka bahwasannya agama mereka adalah agama yang batil. Bahwasannya kesyirikan adalah perkara yang besar. Dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Fa'abadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia ya dari al-haq tersebut. Sudah jelas keterangan, bayinat nampak, tapi ya disamarkan, disembunyikan. Sehingga Allah jauhkan dia dari al-haq tersebut. Fa inna hadhi qissata min ghayatil wuduh. Karena kisah ini adalah kisah yang sangat jelas. Sangat jelas. Illa man taba'a Allah 'ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah tutup hatinya, pendengarannya, dan Allah jadikan penglihatannya itu menjadi kabur, enggak jelas. Sebenarnya, ya, wasilah untuk mendapatkan kebenaran al-haq itu ada pada dia. Nah, dia, ya, mendengar. Dia punya hati yang hatinya bisa mencerna, memahami. Dia punya penglihatan, dia bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Namun ketika itu semua ya Allah tutup, fadzalika la hailata fi, maka yang demikian itu dah sudah enggak ada lagi upaya untuk dia. Sudah. Naam. Walau kana min afhamin nas, walaupun dia termasuk manusia yang cerdas, yang pandai. Nah, kecerdasan ada, kepandaian ada. disampaikan kebenaran, faham dia. Disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, ngerti dia. Bahkan tahu, ya, tafsirnya. Faham dia, orang yang cerdas. Namun, ya, kata Syekh, beliau melanjutkan, kama qala ta'ala fi ahlil fahmi alladhi lam yuwaffaqu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas tapi enggak diberi taufik oleh Allah. Cerdas tapi enggak diberi taufik. Menunjukkan hidayah itu murni dari Allah. Seberapapun ya kecerdasan seorang, wasilah untuk mendapatkan al-haq sudah jelas, sudah nampak. Disebutkan di situ dia bisa mendengar. Dia punya hati yang bisa memahami. Nah, punya kecerdasan. Tapi karena enggak diberi taufik oleh Allah, semua itu ya tidak bisa masuk kebenaran kepada dirinya. Makanya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad makkannahum fima in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'a wal wa absara wal wa af'idata fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'." Dan sungguh kami beri kedudukan kepada mereka terhadap apa yang mereka ya berada dalam kedudukan tersebut. Dan kami jadikan buat mereka sam'a pendengaran, wa absar penglihatan, wa af'idah hati untuk mencerna, untuk memahami, fama aghna anhum. Namun itu semua enggak bermanfaat bagi mereka. Sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya enggak bermanfaat. Karena enggak diberi taufik oleh Allah. Nah, maka ya, bersyukurlah orang-orang yang dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan termasuk orang yang mungkin ya enggak nampak, enggak diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya enggak bisa melihat, tapi dia hatinya bisa mencerna, hatinya tunduk kepada kebenaran. Maka sekali lagi taufik apa hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Jaga hidayah tersebut, dan di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah terus menjadikan kita berada di atas hidayahnya, juga kita berusaha agar supaya hidayah itu jangan lepas dari kita. Nah, ini kisah yang sangat berharga yang tentunya sudah pernah kita singgung dalam pelajaran kita dalam kitab Sittatul Mawadhi'. Nah, dan di sini ya diulangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak mengapa, tentunya nasihat ketika diulang-ulang akan semakin kokoh, akan semakin mendalam ke dalam lubuk hati yang sangat dalam. Maka terus jangan bosan dengan nasihat-nasihat yang datang, walaupun itu berulang-ulang. Nah, tsumma lamma arada Allah idhara dinihi, kemudian ya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan menampakkan agamanya, wa izaza muslimina aslama ansor, dan memenangkan kaum muslimin, maka berislamlah orang-orang ansor, ahlul Madinah, yakni orang-orang Madinah dari suku Aus dan Hazrat ketika itu, bisababil ulama alladhi indahum minal yahudi, sebabnya karena ya ulama di sisi mereka dari kalangan Yahudi, ya ulama di sisi mereka dari kalangan Yahudi ahlul kitab, wa dzikrihim lahum nabiyya wa sifatahu, mereka menyebutkan ya sering menyebutkan ya nabi dan sifatnya, wa anna hadza zamanuhu, dan bahwasannya zamannya sudah tiba waktunya datang kenabian. Itu sering diulang-ulang. Kenapa? Karena mereka ya mengetahui, mereka baca kitab orang-orang Yahudi. Ya, ini orang-orang cerdas, pintar dari orang-orang musyrik ketika itu. Nah, dari segi kepintaran mereka baca kitab. Mereka tahu sifat nabi dan zaman diturunkan nabi. Nah, sudah dekat dari tanda-tandanya. Mereka itu terus mereka ucapkan, mereka sebarkan. Kenapa? Karena mereka adalah ya orang-orang Yahudi sebagaimana yang kita sebutkan adalah golongan yang ketika itu tertindas. Kalah mereka dari dua kabilah besar Aus dan Khazraj. Nah, sehingga mereka ya mengatakan kelak akan datang nabi ya, yang nabi ini akan membawa kemenangan, siapa yang bersama nabi dia akan mendapatkan kemenangan. Jadi merasa mereka berbangga, dan mereka inginnya juga terlepas dari himpitan penindasan. Naam. Makanya sering mereka sebut-sebut seperti itu. Apa yang mereka katakan, mereka sebarkan, ternyata didengar oleh suku Aus dan Hajar ketika itu. Naam. Ini orang rendahan ini ya yang kalah dengan kita ini menyebutkan selalu ya, menyebutkan berita seperti ini. Naam. Tentunya ini adalah ya bukan main-main, ini perkara yang benar ini. Nah, makanya ketika mereka di musim haji ya pergi ke Makkah, mereka qadarullah ditemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendatangi tenda-tenda mereka, kemudian mengajak mereka kepada Islam, agama yang benar, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara Allah Subhanahu anna ulaika ulama alladzina yatamannauna zuhurahu wa yantadhirunahu wa yatawa'adunahum bihi lima'rifatihim annal 'izzata liman ittaba'ahu yakfuruna bihi wa yu'adunahu. Naam. Dan qadar Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahasannya mereka ulama alladzina, yang mereka itu adalah orang-orang yang berandai-andai, orang-orang Yahudi tadi berandai-andai menginginkan, nah, ditampakkan kepada mereka, dan mereka sudah menunggu dan sudah mengancam suku-suku Arab ketika itu, karena ya mereka yakin siapa yang berada di barisan nabi tersebut tentu akan dimenangkan. mereka yakin itu semua lima arifatihim annal izzata limanittaba'ahu. Karena ilmu yang ada pada mereka, mereka baca kitab, bahwasannya izzah, kekuasaan, kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Mereka tahu. Nah, namun ternyata ketika nabi tersebut ya hijrah ke Madinah, dan mereka tahu sebetulnya ciri-ciri kenabian tersebut, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu nabi itu seperti mereka tahu anak-anak mereka. Faham, kenal betul. Ternyata yakfuruna bihi wa yu'addunahu. Mereka ya mengkufuri nabi tersebut dan bahkan memusuhi. Bahkan permusuhannya sangat keras orang Yahudi terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di kisah berikutnya akan kita dapati bagaimana ya jahatnya orang-orang Yahudi ketika itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan padahal dikatakan mereka itu kenal betul, faham, karena mereka membaca kitab dan mereka berbangga. Nah, fa huwa qawlu subhanahu wa subhanahu walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membenarkan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru, yang mana mereka sebelumnya itu mereka anggap ya mendapatkan kemenangan, ya mereka benarkan kitab di sisi mereka akan datangnya nabi ya yang membawa kemenangan, mereka bangga. Naam. Dan mereka juga menakut-nakuti orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Namun ketika datang nabi tersebut, sebagaimana yang mereka kenali, sebagaimana yang mereka ketahui, ternyata mereka kufur. Falaknatullah alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kufur. Nah, ditekankan lagi di sini berkaitan dengan ya keadaan orang-orang Yahudi. Kebenaran datang tidak disambut namun malah diingkari, dikufuri. Nah. Wallah taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.